Malam haya, malam penuh harapan, sejuta damba terpendam. Dan ku di sini merenung diri dalam sepi. Berada dalam sunyi dan tenang.